cintaimu apa adanya. Ku menyayangimu setulus hatiku. Inikah janji yang kita ucapkan dulu? Jangan kau nodai cintaku. Kini kau pergi, tinggalkan aku. Kini ku masih menunggumu. Apakah salahku? Apakah dosaku? Kau berbuat semaumu. Kau tak pedulikan aku. Inikah janji-janjimu sakit hatiku? Ku mohon sayang, ku tak ingin kau pergi. Apakah salahku? Apakah dosaku? Kau berbuat semaumu. Kau tak pedulikan aku. Inikah janji-janjimu membuat sakit hati? Kau berbuat semaumu. Kau